Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan permasalahan fikih, yaitu mengenai permasalahan salat dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yaitu kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka tarahu au taraha. Dan masih kita menjelaskan seputar permasalahan yang kedua, yaitu al-qiyam, tentang permasalahan berdiri di dalam sholat. Dan telah kita sebutkan sebagian faedah tentang permasalahan ini, bahwasannya berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib dan bahkan ini rukun min arkanis sholah. Akan tetapi ini apabila yang dikerjakan adalah sholatul wajib, sholat wajib. Adapun berdiri dalam sholat sunnah, maka hukumnya sunnah, ya, tidak sampai wajib dan bukan termasuk rukun. Dan di sana ada rukhsah bagi seorang untuk sholat, ya, wajib tidak berdiri, nah, yaitu dengan duduk atau berbaring, takalah dia mengalami sakit, yang apabila dia berdiri itu tidak mampu atau berat bagi dirinya. Nah, maka diperbolehkan untuk dia sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Dan terakhir, telah kita bacakan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana فَإِذَا آمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai dengan 239, حَفِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ, jagalah oleh kalian sholat-sholat itu, yaitu kerjakanlah sesuai dengan waktunya. Naam. Wa salatil wusta, dan salat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian dalam keadaan genting atau mencekam seperti peperangan, maka salatlah sambil berjalan atau di atas kendaraan kalian. Fa idza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka apabila kalian sudah dalam keadaan aman, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kalian apa yang kalian dulu belum ketahui. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa sallallahu alaihi wasallam fi maradhi mautihi jalisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah, ya, salat dalam keadaan duduk pada saat beliau sakit yang mengantarkan kematian beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh beliau dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi. Dan beliau juga pernah salat dalam keadaan duduk pada kesempatan lain, ya, sebelum keadaan ini. Hina istaka, tatkala beliau mengeluh sakit. Wa sallan nas wara'ahu qiyaman. Dalam keadaan, ya, para sahabat pada saat itu duduk, pada saat itu dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sakit beliau sholat dalam keadaan duduk, akan tetapi para sahabat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ajlisu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada para sahabat agar mereka ikut duduk. Fajalasu. Kemudian para sahabat pun ikut duduk. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai imam dan beliau sholat dalam keadaan duduk, maka beliau memerintahkan kepada para sahabat juga untuk duduk. Falamman sarafa, maka tatkala sholat selesai, yaqala, beliau mengatakan kepada para sahabat yang ikut sholat pada saat itu, in kidtum anifan lataf'aluna fi'la farus fi'la faris warrum. Hampir-hampir kalian barusan melakukan perbuatan ya Faris warrum. Ini adalah Naam pembesar ya, dari Romawi. Naam. Yakumuna ala mulukihim wahum ku'udun. Ya. Mereka yakni orang-orang Romawi pada saat itu ya, mereka berdiri ya, yakumuna ala mulukihim wahum ku'udun. Ya, orang-orang Romawi pada saat itu mereka berdiri dalam keadaan raja-raja mereka itu duduk. Naam, fala taf'alu, maka janganlah kalian lakukan perbuatan itu. Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, maka apabila imam itu rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, maka apabila imam itu bangkit dari rukuk maka bangkitlah. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un, maka apabila imam itu salat dalam keadaan duduk maka salatlah kalian juga dalam keadaan duduk semuanya. Dari hadis ini Naam memberikan faedah kepada kita bahwasannya bagi seorang yang tidak mampu berdiri ketika sholat wajib, maka diperbolehkan dia sholat dalam keadaan duduk. Ya, dia sholat dalam keadaan duduk. Naam. Kalaupun juga dia tidak mampu untuk duduk, ya, maka diperbolehkan untuk dia sholat dalam keadaan berbaring, ya, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga berdasarkan hadis yang ma'ruf, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, "Shalli qa'iman," nanti akan disebutkan, "Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Beliau mengatakan kepada sahabat Imran bin Husain yang pada saat itu beliau sakit ambien atau terkena bisul, ya, beliau mengatakan sholli qa'iman, sholatlah engkau dalam keadaan duduk. Maka apabila engkau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka ya sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Maka apabila engkau tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Maka apabila juga engkau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah berbaring. Ya. Jadi kalau kita sakit, Naam, itu diperbolehkan kita sholat dalam keadaan duduk. Naam. Dan dari hadis ini juga, ya zahir dari hadis ini, ya apabila imam itu duduk, ya maka kita juga disunnahkan untuk duduk. Ya, innama ju'ilal imam liyuk tamabih, ya, dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Ya, kalau imam berdiri, kita berdiri. Kalau imam rukuk, kita ikut rukuk. Kalau imam sujud, kita ikut sujud. Ya, jangan mendahului imam, jangan juga berbarengan dengan imam. Ya, kalau berbarengan dengan imam, hukumnya makruh, dibenci. Kalau mendahului imam, ini dirinci oleh para ulama. Ya, kita sholat mendahului imam. Ini dirinci oleh para ulama. Nah, kalau dia tidak sengaja, ya, maka dia tidak berdosa. Ya, kalau dia tidak sengaja mendahului imam. Ya, terkadang kita, ya, naam, sesekali kadang mendahului imam, mungkin kurang konsentrasi, ya, pikirannya kemana-mana, ya, dikiranya imam naam sudah bangkit dari rukuk, dia sudah bangkit dari rukuk misalnya, ternyata imam sama makmum yang lain masih rukuk, ya, segera dia kembali. Nah, ya, atau mungkin dia ngantuk misalnya, ya. Nah, biasanya seperti ini, naam, orangnya kurang konsentrasi atau ngantuk biasanya, ya, ada ini terjadi, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, naam, kejadian ini, ya, imam sama makmum yang lain udah selesai sholat, dia masih sujud, ya, dilihatnya kiri kanan orang nggak ada lagi atau sudah dzikir, ya. Nah, ada yang seperti ini, ya, mungkin ngantuk sekali, ya. Nah, imam sudah selesai, sudah zikir, orang sudah pada pulang, dia masih sujud aja. Nah, dilihatnya kiri kanan, ternyata orang sudah selesai sholat, ya. Nah, yang sebenarnya secara syar'i, orang yang sangat mengantuk itu diperbolehkan dia tidak sholat berjamaah, ya. Bahkan disyariatkan bagi dirinya untuk tidur sejenak, ya, untuk menghilangkan rasa kantuk yang dia alami. Ini diperbolehkan, ya, dalam sebuah hadis, yaitu hadis Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperbolehkan apabila mungkin kita malamnya begadang atau mengantuk sekali, ya, dikhawatirkan kita takala sholat jamaah itu tertidur atau kurang konsentrasi, maka diperbolehkan untuk tidur sejenak, ya. Tapi dengan syarat jangan dijadikan kebiasaan. Ya, jangan dijadikan kebiasaan. Sama seperti takala makanan dihidangkan dan sholat wajib ditegakkan, ya. Nah, makanan dihidangkan kemudian sholat wajib ditegakkan, ini diantara rukhsah seorang tidak sholat berjamaah. Tapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama, makanan tersebut dia inginkan, dalam artian dia mau makanan tersebut, bukan dalam keadaan kenyang atau tidak pengin. Ya, makanan dihidangkan di hadapannya, itu dia menginginkan makanan tersebut. Kemudian syarat yang kedua, makanan tersebut mampu dia jangkau, ya, ada di hadapannya, bukan makanan yang ada di warung, ya. Nah, di warung dia lihat apa, ayam goreng, oh, pengen dia. Nah, apakah dia uzur sholat berjamaah? Tidak, ya, karena makanannya masih di warung, ya, dia tidak bisa menjangkaunya. Nah, ya, walaupun ada di hadapannya, ya. Kemudian yang ketiga, makanan tersebut sudah ada di hadapannya, bukan yang lagi dipesan. Ya, sholat maghrib ditegakkan misalnya, dia mesan makanan lewat Gojek misalnya, apakah udzur dia meninggalkan sholat berjamaah? Tidak, karena pesanan makanannya masih dipesan, walaupun dia sangat kepengen dengan makanan tersebut. Jadi ini tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama, takala makanan itu naam ada di hadapan kita, ya. Yang pertama, makan tersebut kita inginkan. Kalau seandainya kita kenyang, makanan dihidangkan, ya, kita tinggalkan, ya, tidak makruh kita sholat berjamaah. Kemudian makanan tersebut dia mampu mendapatkannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, makanan tersebut ada di hadapannya. Jadi kembali ke pembahasan tadi, ya, orang yang mengantuk itu udzur, tapi dia jangan dijadikan kebiasaan. Nah, kemudian kita masuki permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Salatul maridi jalisan. Ya. Salatnya orang yang sakit dalam keadaan duduk. Ini sudah kita singgung. Di sini beliau jelaskan lebih rinci lagi. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan telah berkata sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Naam. Kanat bi bawasir. Dahulu aku terkena bawasir. Bawasir ini boleh dibaca dengan huruf ba bawasir atau dengan nun nawasir. Kalau bawasir ini jam'u basur. Ya. Dan maknanya adalah warmun fi batni al-muq'adah. Ya. Atau yang disilakan dengan penyakit ambien. Ya, kalau diterjemahkan kurang enak. Ya. Naam. Bengkak yang ada di bagian belakang. Ya. Naam. Ambien. Nah, kalau dibaca dengan nun, maknanya adalah ya, kurhatun fasidatun la tuqbalu al bar'u madama fiha dzalikal fasadu. Ya, yaitu luka yang bernanah lagi busuk. Maksudnya bisul. Nah, yang tidak akan sembuh selama nanah atau bisul itu masih ada. Jadi bawasir di sini maknanya adalah penyakit ambien atau terkena bisul. Jadi dahulu sahabatnya mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah terkena ambien atau bisul. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tentang tata corat orang yang terkena ambien atau bisul? Ya, sulit untuk na'am ya, salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya, apabila mampu. Fa illam tastati' fa qa'idan. Maka apabila juga engkau tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Maka apabila juga engkau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ya, ini tata cara salat wajib bagi orang yang sakit. Tapi sakitnya di sini adalah sakit yang berat ya. Bukan sakit gatal, namun sekedar gatal, ya, karena sholat duduk aja lah, karena gatal misalnya, ya, atau pilek misalnya, nah, atau korengan misalnya, ya, sakit di sini adalah sakit yang berat. Nah, apabila seorang tidak mampu sholat berdiri dalam keadaan sakit yang berat, ya, maka diperbolehkan dia sholat dalam keadaan duduk. Jika tak mampu pula, maka boleh baginya sholat dalam keadaan berbaring. Lalu bagaimana kalau juga dia tidak mampu dalam keadaan berbaring? Ya, sholat seadanya kata para ulama. Bahkan boleh pakai isyarat. Ya, ada juga sebagian para ulama menyebutkan cukup dia membaca bacaan sholat. Kalau misalnya akalnya masih sehat, tidak pingsan, ya, akalnya masih sehat. Nah, mungkin dia kena stroke atau yang semisalnya tidak bisa menggerakkan badannya, cukup dia membaca bacaan sholat. Ada juga pendapat sebagian para ulama menyebutkan dia isyaratkan dengan matanya. Kalau betul-betul juga tidak mampu lagi ya membaca dan yang lainnya, cukup dia mengisyaratkan dengan isyarat mata. Yang menunjukkan dari sini kepada kita bahwasanya sholat itu tidak gugur selama akal sehat, selama nyawa kita masih ada. Ya. Karena seberat apapun sakit yang kita alami, naam, sholat itu tetap harus dilakukan. Tidak bisa berdiri berbaring, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa juga berbaring, cukup membaca bacaan sholat. Tidak bisa pula, ya cukup dia dengan isyarat. Nah, jadi sholat itu selama akal kita masih sehat, selama nyawa kita masih ada, maka tidak gugur. Ya, tidak gugur. Nah, kemudian waqala aidon, dan juga beliau mengatakan, sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam, aku juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an salatir rajul wa huwa qa'idun, tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Ini dalam konteks yang lain. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla qa'iman fahuwa abdalu, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Ya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad. Nah, sebutkan sini, man sholla qa'iman fahuwa afdalu. Barang siapa yang sholat dalam keadaan berdiri itu lebih baik. Ya. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa sholat dalam keadaan duduk, maka dia akan mendapatkan pahala setengah dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Wa man sholla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur atau berbaring dalam riwayat yang lain, maka dia akan mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Wal muradu bihi marid, dan yang dimaukan hadis ini adalah bagi seorang yang sakit. Nah, disebutkan di catatan kaki, qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi, al-muradu bihadithi Imran, dan yang dimaukan dengan hadis Imran tersebut adalah al-maridu al-muftaridu alladhi yumkinuhu ayatahamalah fayakumu ma'a masyakkah faja'ala ajral qa'id ala nisfi min ajril qa'im targhiban lahu fil qiyami ma'a jawazi ku'udihi. Qala al-hafidh fil fatah. Ya. Nah, yang dimaukan dengan hadis tersebut, hadis Imran bin Husain ini adalah seorang yang sakit yang melakukan sholat wajib yang masih memungkinkan untuk dia berdiri walaupun susah. Jadi dia memaksakan diri dalam keadaan sakit, ya, meskipun sebenarnya boleh bagi dia duduk, tapi dia memaksakan diri. Nah, maka pahala bagi orang yang duduk itu setengah, ya, dari orang yang sholat berdiri. Ini sebagai dorongan bagi orang yang sholat dalam keadaan berdiri, ya, bersamaan dengan itu boleh baginya sholat dalam keadaan duduk tak kala sakit. Ya, jadi tak kala seorang yang sakit misalnya dia memaksakan berdiri walaupun sebenarnya dia boleh duduk, ini abdol menurut hadis ini, man sholla qa'iman fahuwa abdolu, barang siapa yang sholat dalam keadaan berdiri pada saat sakit itu lebih baik baginya kalau dia mampu, ya. Nah, karena pahalanya sempurna. Nah, dan barang siapa yang tidak mampu kemudian dia sholat duduk dalam keadaan sakit, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Dan apabila juga dia tidak mampu, ya, setelah dia berusaha untuk sholat dalam keadaan duduk kemudian dia sholat berbaring, maka dia akan mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan duduk. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wahum yusalluna ku'udan min maradin. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui manusia, ya, menemui para sahabat, wahum yasalluna qu'udan min maradin, dalam keadaan manusia pada saat itu, ya, salat dalam keadaan duduk disebabkan sakit. Nah, jadi banyak ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Ya. Salat orang yang duduk itu setengah pahalanya dari salat seorang dalam keadaan berdiri. Nah, jadi afdol itu berdiri kalau kita mampu, ya, pada saat sakit. Begitu juga pada saat sholat sunnah, ya, walaupun diperbolehkan sholat sunnah itu untuk duduk, kalau kita mampu berdiri, aksan berdiri, karena itu lebih afdol, ya, pahala sholat bagi seorang yang berdiri itu sempurna, berbeda, ya, bagi seorang yang sholat dalam keadaan duduk, dia mendapatkan pahala setengah dari orang yang berdiri. Kemudian dalam hadis yang lain, naam, wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridhan fara'ahu yusalli ala wisadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi orang yang sakit, ya. Dan ini memang sunnah beliau. Naam, mengunjungi orang yang sakit. Ya, terlebih yang sakit tersebut adalah saudara kita salafiyin atau sesama muslim, ya. Orang kafir saja boleh kita jenguk dalam keadaan sakit, seperti kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, menjenguk anak seorang Yahudi dalam keadaan sakratul maut, ya, beliau jenguk, kemudian beliau talqin, ya. Pada saat itu anak tersebut, anak Yahudi tersebut masih beragama Yahudi. Kemudian beliau ajak masuk Islam. Ya. Nah, anak tersebut tidak langsung mengucapkan syahadat. Tapi anak tersebut melihat dulu orang tuanya, apakah diperbolehkan atau tidak. Ya, kemudian kata orang tuanya, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak tersebut pada saat sakratul maut beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah anqadhallahu hadzal gulam minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan anak itu, anak Yahudi itu, dari api neraka. Ya, jadi dari hadis ini memberikan faedah kepada kita, diperbolehkan bagi kita menjenguk orang yang sakit walaupun dia berbeda agama. Terlebih tujuan kita berdakwah. Ya. Mungkin kita bisa mengajaknya masuk Islam, mentalkilnya dengan syahadah. Ya. Atau dalam rangka ta'liful qulub. Ya. Naam. Supaya dia, ya, senang dengan Islam. Nah, lebih-lebih kalau yang sakit itu adalah saudara kita sesama muslim, ya, maka disyariatkan, disunnahkan. Nah, ya, pahala yang besar bagi seorang yang menjenguk saudara yang sakit. Ya, hanya saja kalau untuk sekarang ini, nah, di masa-masa pandemi corona ini, karena sifatnya bisa menular, ya, kalau kita jenguk orang yang kena corona, ya, demi mencegah mudarat yang lebih besar daripada ingin mendapatkan manfaat, maka mudarat yang didahulukan. Ya, kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka mudarat yang lebih diutamakan. Ya. Tapi kalau misalnya selain itu diperbolehkan, ya, nam selama, nah, tidak ada kemudaratan di dalamnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya menziarahi orang yang sakit. Kemudian beliau lihat orang yang sakit tersebut salat dalam keadaan di atas bantal. Fa akhadaha farama biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut yang dijadikan alas salat dan beliau lempar, beliau pinggirkan. Kemudian fa akhadha udan. Kemudian setelah itu orang yang sakit ini mengambil kayu, ud. Ya, ud di sini khasyabah. Di dalam kamus lisanul Arab. Ya. Naam kullu khasyabah diqatin. Setiap kayu yang kecil. Ada juga pendapat ahli bahasa yang lain. Yang maksud dengan ud adalah khasyabatun kullu syajarati dikin au ghaladin, yaitu kayu yang ya kayu yang kecil atau yang besar, itu namanya ud. Ya, sebagian berpendapat ud ini adalah kayu yang kecil. Ada lagi yang berpendapat ahli bahasa mengatakan termasuk juga kayu yang besar. Jadi setelah bantal tadi disingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengambil kayu ya liusolli alih, untuk sholat dengannya, membantu orang tersebut sholat. Fa'akhadahu faramabihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengambil lagi kayu tersebut dan menyingkirkannya. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholli alal ardi ini istata'ta. Sholatlah engkau di atas bumi, di atas daratan apabila engkau mampu. Wa illa fa'aumi ima'an. Dan apabila engkau juga tidak mampu, maka sholatlah dengan isyarat. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah dibandingkan dengan ruku'mu. Ya. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan berbaring atau sujud, naam, ya sujud itu dijadikan lebih rendah dibandingkan dengan ruku'. Naam. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu as-salatu fi safinah, salat di atas kapal. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.